Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, yang insyaallah di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang ke-27. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana jalannya perang Khandaq, demikian juga bagaimana aksi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat terhadap Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang perjanjian Hudaibiyah. Ini pembahasan tentang perjanjian Hudaibiyah. Ya, ini suatu satu fase yang sangat masyhur ya, terjadi menjelang atau apa? Menjelang pembukaan atau penaklukan kota Mekah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini diambil dari nama suatu tempat, ya. Kan orang kalau bikin perjanjian itu biasanya diambil dari tempat perjanjian itu dibuat ya. Misalnya perjanjian Linggarjati ya. Perjanjian Linggarjati atau perjanjian ya banyaklah perjanjian-perjanjian yang di apa, atau perjanjian Giyanti ya, perjanjian-perjanjian yang dinisbatkan pada suatu tempat. Nah, perjanjian Hudaibiyah atau Sulh Hudaibiyah ini kembalinya kepada suatu tempat. Nama tempatnya itu adalah Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah ini adalah sebuah sumur atau sebuah mata air yang terletak di bagian barat daya kota Makkah. Jadi ini sudah mendekati kota Makkah. Ya, jaraknya sekitar 22 km dari kota Mekah. Ya, jadi ini suatu tempat ya yang terletak dekat dengan kota Mekah. Nah, kenapa kok ada perjanjian di sana? Ya, ini bermula dari keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan umroh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah berkali-kali ya memenangkan peperangan, jadi beliau itu merasa sudah memiliki apa kekuatan yang memiliki tawar ya, nilai tawar di hadapan orang-orang Quraisy. Maka beliau alaihi salatu wasallam pun ya mencoba ingin melaksanakan ibadah umroh. Maka beliau bersama 1500 orang para sahabat pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah ya, beliau pergi menuju ke Makkah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membawa persenjataan lengkap. Ya, jadi cuma apa? Cuma ingin umroh, tujuannya cuma ingin umroh saja, bukan ingin berperang. Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ya berjalan mereka dari Madinah kemudian sampai di Dzulhulaifah. Ya, Dzulhulaifah ini sebuah kawasan yang terletak di luar kota Madinah. Kemudian beliau berihram di sana. Jadi orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh ya, mereka harus berihram terlebih dahulu ya, menggunakan dua pakaian ya, dua lembar kain yang tidak berjahit ya, yang satu dipakai di bawah, yang satu dipakai di bagian atas ya bagi kaum laki-laki. Kemudian tidak menggunakan minyak wangi dan nanti ada larangan-larangan ya seputar ihram ya, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh kemudian menggunting rambut dan yang semisalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya dan para sahabat mulai berihram di Dzulhulaifah. Mulai berihram di Dzulhulaifah. Kemudian berangkatlah beliau menuju kota Makkah. Nah, sampai di Hudaibiyah ya, karena belum ada komunikasi sama sekali sebelumnya dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya seorang dari sahabat untuk menghadap orang-orang Quraisy meminta izin. Bagaimanapun juga ya Makkah ini ada penguasanya. Ini ada orang-orang yang harus dimintai izin di sana. Nggak bisa kemudian langsung masuk saja ke kota Mekah ya, harus ada izin terlebih dahulu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu ya mengirimkan Umar bin Khattab. Awalnya beliau menginginkan Umar bin Khattab yang berangkat. Namun ketika itu Umar bin Khattab sudah tidak lagi memiliki keluarga yang bisa melindungi beliau di kota Mekah. Ya, sehingga dikhawatirkan kalau nggak ada yang melindungi, ya nanti bisa jadi bulan-bulanan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian Nabi Alaihissalam mencari alternatif lain. Siapa yang diutus? Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan, ya ini masih memiliki keluarga di sana. Masih memiliki keluarga di sana sehingga akan ada orang yang tetap melindungi Utsman bin Affan. Posisinya tetap aman. Dan memang itu terbukti. Ya, Nabi Alaihissalam ya tidak ketika mengutus Utsman, Utsman tidak diganggu sama sekali. Utsman tidak diganggu sama sekali. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, sampaikan kepada mereka ya bahwa kita datang ini bukan untuk berperang. Kita hanya ingin umroh saja. Kita hanya ingin umroh saja." Dan ajak mereka untuk masuk dalam Islam. Ya. Kemudian beliau juga menyampaikan pesan, kalau kamu ketemu sebagian kaum muslimin yang ada di Mekah, sampaikan kepada mereka ya tentang akan datangnya kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan beberapa pesan ya kepada Utsman bin Affan, maka kemudian Utsman pun melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pun kemudian pergi ke kota Makkah ya, berangkat dari Hudaybiyah. Sementara pasukan kaum muslimin ya, sementara pasukan kaum muslimin tetap berada di Hudaybiyah, atau bukan pasukan ya, rombongan atau jamaah umrah kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ya tetap berada di Hudaybiyah. Ya, sambil menunggu Utsman memberikan kabar. Maka kemudian Utsman berangkat ya, Utsman berangkat ke sana, tapi kemudian tidak kunjung tiba ya, enggak balik. Nah, maka ada sebagian dari sahabat yang menduga bahwa Utsman ya sudah tawaf. Ada yang mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang baik. Ya, mereka mengatakan bahwa wah ini Utsman sudah melupakan kita ini ya, dia sudah kembali sana, dia sudah tawaf sementara kita belum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur ya, tidak akan tawaf Utsman di Ka'bah sampai kita tawaf bersamanya. Ya, demikianlah kepercayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan memang betul Utsman bin Affan tidak melakukan tawaf. Ya, tidak melakukan umrah. Ya, beliau di sana diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan ya, belum diizinkan untuk umrah. Jadi beliau tidak umrah ya, walaupun bisa beliau melakukan umrah, tapi beliau hanya ya menjalankan tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa melihat di sini ya betapa mulianya kedudukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kita perlu belajar sejarah secara utuh. Karena banyak sekali orang-orang yang menjelek-jelekkan Utsman. Ya, yang menjelek-jelekkan Utsman. Seolah-olah Utsman ini tidak punya posisi sama sekali. Ya. Padahal Utsman bin Affan ini memiliki posisi yang sangat penting di tengah-tengah para sahabat, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, Utsman bin Affan ini adalah sosok sahabat yang sangat mulia. Ya, cukuplah beliau itu dijadikan sebagai mantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Beliau menikah dengan dua orang. Ya. Anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dua anak Nabi dikasih kepada Utsman. Ya, cukup dengan ini saja sebenarnya sudah memberikan, Nabi sallallahu sudah memberikan dua orang putrinya kepada Utsman, sudah menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari Utsman ibn Affan. Ya, oleh karena itu jangan kita terpengaruh dengan propaganda sebagian orang yang tidak suka kepada Utsman. Ya. Yang tidak suka kepada Utsman. Ya, apalagi nanti kalau kita baca karya-karya orang belakangan ini ya, pencelaannya kepada Utsman luar biasa. Utsman itu KKN, Utsman mementingkan keluarga dan seterusnya. Padahal kalau dianalisa lebih lanjut ya, tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Ya, saya pernah buat tulisan ya pembelaan terhadap Utsman ya. Bagaimana sih posisi Utsman? Contohnya seperti apa? Tuduhan bahwa Utsman itu mengangkat saudara-saudaranya. Mengangkat orang-orang yang masih satu keluarga. Ternyata setelah diteliti, ya, mengangkat saudara-saudaranya sebagai gubernur. Setelah diteliti, ternyata saudara-saudaranya itu, ya, hanya mewarisi, ya, keputusan apa? Keputusan dari Umar. Jadi Umar yang mengangkat mereka. Ya, karena memang keluarganya beliau ini, ya, dari Bani Umayyah itu banyak orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang terdidik, ya, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, orang-orang yang memang mereka bisa baca tulis, mereka adalah orang-orang hebat, ya. diangkat oleh Umar sebagai gubernur. Kemudian di masa Uthman, Uthman tidak mengganti mereka. Apakah kemudian dikatakan bahwa Uthman KKN? Nah, ini salah satu sisi tentang Uthman bin Affan. Ya. Ini jangan sampai terpengaruh kalau ada orang yang menjelek-jelekkan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian terdengar kabar ya di tengah-tengah para sahabat bahwa Uthman telah dibunuh. Uthman telah terbunuh. Ya, jadi zaman itu kita tidak bisa mengkonfirmasi sebuah berita dengan cepat, ya. Berbeda dengan zaman sekarang, kita bisa tanya, ya misalnya ada suatu kejadian terjadi, kita langsung misalnya kirim pesan, kirim WA kepada orang yang ada dekat lokasi, benar nggak nih kejadiannya? Ya, sampai sekarang kan kawan-kawan yang di luar negeri kalau terjadi sesuatu di Indonesia, biasanya kirim, ini benar nggak nih? Ya, kami dengar kayak gini, benar nggak? Ya, atau sebaliknya, terjadi sesuatu di Saudi, benar nggak nih Masjid Haram sudah dibuka? Langsung kita konfirmasi kepada kawan-kawan di sana. Nah, ketika itu tidak belum ada fasilitas yang demikian, sehingga begitu terdengar kabar Uthman nggak bisa mengkonfirmasi. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil baiat dari para sahabat. Ya, baiat ini apa? Janji setia, ya, bahwa mereka akan melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terjadi betul-betul serangan kepada kaum muslimin ketika itu. Ya. Inilah baiat yang disebut sebagai baiat Ridwan. Nah, ketika itu Uthman kan tidak ikut. Ya, Uthman tidak ikut. Ya, terdengar kabar, ya, jadi ada ihtimal, ada kemungkinan Uthman itu sudah terbunuh. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya menggenggam tangannya satu sama lain, ya, jadi menangkupkan tangannya, ya. Kemudian beliau mengatakan ini baiat untuk Uthman. Ini adalah baiat untuk Uthman. Sebagian orang itu salah satu celaan mereka kepada Uthman, mereka mengatakan bahwa Uthman itu tidak ikut perang Badar dan tidak ikut baiat Ridwan. Ya, jadi Uthman itu dijelek-jelekkan. Ya, apa jeleknya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu? Pertama, dia nggak ikut perang Badar. Maka ini kita bantah dengan apa? Beliau tidak ikut perang Badar karena ya, istri beliau Ruqayyah sakit parah dan beliau ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Ruqayyah. Jadi beliau tidak ikut perang Badar itu juga karena instruksi dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian ketika Bayatul Ridwan, ya Bayatul Ridwan ini kan orang yang mengikuti Bayatul Ridwan kan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita bacakan ayatnya. Ya, Uthman nggak ikut Bayatul Ridwan. Maka kita katakan beliau ikut, ya dengan apa diwakili oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau mengatakan hadali Uthman, ini untuk Uthman. Ini beliau membaiat apa? Beliau menyodorkan tangan beliau, menggenggamkan tangan beliau ke tangannya yang lain, kemudian mengatakan bahwa ini adalah baiatnya Uthman. Ya, jadi beliau termasuk yang berbaiat dengan baiat Ridwan, bahkan spesial baiatnya. Kenapa? Karena diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata kemudian Uthman ibn Affan kembali ke tengah-tengah kaum muslimin, tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada baiat Ridwan. Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kisahnya baiat Ridwan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berteduh di bawah sebuah pohon, lalu para sahabat mendatangi beliau untuk membaiat. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa baiat ini tahta syajarah. Ya, baiat ini dilakukan di bawah pohon. Jadi kenapa kok ada kok baiat di bawah pohon? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah sebuah pohon, beliau berteduh, kemudian para sahabat mendatangi beliau satu-satu berbaiat. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad radhiyallahu anil mu'minin if yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariban wa maghanim katsirah ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ini tazkiyah bagi para sahabat, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Itu ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Ya, inilah baiat ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Fa anzala sakinata 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka. wa athabahum fathan qariban, dan Allah akan balas mereka dengan ya kemenangan yang dekat, fathan qariban. Ya, jadi ini adalah indikasi bahwa sebentar lagi masalah ini akan selesai. Ya, kaum muslimin akan diberikan kemenangan dengan ditaklukkannya kota Makkah. Jadi di ketika peristiwa Hudaybiyah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Memberikan indikasi bahwa sebentar lagi kemenangan akan datang. Jadi Hudaybiyah ini ya, Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini memang nanti kalau kita lihat poin-poinnya barakallahu fikum seakan-akan merugikan kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat ayat ini ya, wa athabahum fathan qariban, dan mereka akan dibalas dengan apa? Kemenangan yang dekat. Nah, sesungguhnya perjanjian Hudaybiyah ini walaupun terkesan merugikan kaum muslimin, tapi pada hakikatnya dia menunjukkan bahwa inilah pembuka ya, pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Karena nanti ya, gara-gara perjanjian Hudaybiyah ini dilanggarlah, maka Rasulullah SAW bisa menaklukkan kota Mekah. Ya, masya Allah. Makanya di ketika berbaiat Allah turunkan wa athabahum fathan qariban, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya, wa maghanima katsirah, dan ghanimah yang banyak. Ini setelah Fathu Mekah terjadi perang Hunain. Ya, orang-orang dari Thaif ya berkumpul, dan juga orang-orang Khawazin berkumpul nanti membawa ghanimah yang sangat banyak, berhasil dikalahkan oleh Rasulullah SAW, maka ghanimah yang diperoleh sangat banyak diambil oleh Rasulullah SAW. Ya khudunaha, ya, di mana mereka akan mengambil ghanimah tersebut, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala ini Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, jadi ini adalah indikasi kemenangan yang akan didapati oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Baik. Kemudian datang ya utusan dari Quraisy, yakni Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini yang pertama diutus oleh mereka. Jadi nanti ada dua kloter ya. Pertama ini kloternya Urwah bin Mas'ud, kemudian yang kedua Suhail. Ya, Suhail bin Amr yang diutus untuk bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah bin Mas'ud ini diutus dia untuk karena tadi Utsman telah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy ya bahwa mereka ingin melakukan umrah, maka datang Urwah bin Mas'ud kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian terjadi perbincangan antara Urwah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun semangat bersepakat ya, bersepakat untuk membuat perjanjian. Oke, kalau gitu kalau memang kamu pengen ya kita buat perjanjian dulu. Jadi enggak langsung umrah tahun ini, tapi kita buat dulu kesepakatan. Ya, kita buat dulu kesepakatan apa yang harusnya ya kita sepakati terlebih dahulu, baru kita lihat nanti apa yang bisa kita hasilkan dari pertemuan tersebut. Nah, ketika itulah Urwah bin Mas'ud melihat penghormatan yang luar biasa dari para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kepada beliau. Ya, mereka berebut wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Urwah bin Mas'ud ini ya, dia sudah pernah bertemu, sudah pernah melihat para raja. Dia sudah pernah melihat Kaisar, dia sudah pernah melihat Kisra, dia sudah pernah melihat Najasyi. Ya, ini adalah raja-raja besar yang berada di sekitar Jazilatul Arabiyah. Kaisar ya, rajanya Romawi, Kisra rajanya Persia, Najasyi rajanya Habasyah. Ya, dia melihat orang-orang, tidak ada yang seperti para sahabat dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang di sekitar Kaisar, Kisra, dan Najasyi, ya tidak ada yang seperti para sahabat dalam mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang direkod atau yang direkam oleh Urwah bin Mas'ud ketika itu. Maka kemudian diutuslah Suhail bin Amr, ya Suhail bin Amr diutus oleh orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Suhail ini datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertafa'ul. Apa itu bertafa'ul? Ya, beliau merasa optimis dengan kedatangan Suhail. Ya, Suhail itu kan namanya Suhail. Suhail itu dari kata sahlun. Artinya apa? Mudah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad sahula amrukum." Perkara kalian telah dipermudah. Kenapa? Karena utusannya Quraisy itu namanya Suhail. Ini namanya tafa'ul. Ini namanya tafa'ul. Tafa'ul itu kita merasa optimis dengan melihat sesuatu. Ini boleh ya. Yang enggak boleh itu kalau merasa sial. merasa sial, ini nggak boleh. Tapi kalau merasa optimis, ngelihat ada orang datang namanya Suhail, ya, maka apa? Maka ini adalah pertanda kemudahan. Kita merasa optimis. Wah, ini kemudahan ini. Kenapa? Karena yang datang utusannya namanya Suhail. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya bersepakat dengan Suhail bin Amr untuk membuat sebuah perjanjian. Mari kita tulis ketetapan antara kami dan kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis seorang penulis. Yang dalam riwayat disebutkan bahwa yang menulis itu adalah Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan disunahkannya kita kalau kita membuat surat, ya surat perjanjian atau surat apa, itu dimulai dengan basmalah. Ini contoh-contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kata Suhail, ya, apa ini Ar-Rahman? Ya, kami enggak tahu ini apa Ar-Rahman. Yang kami tahu Ar-Rahman ini, ya Ar-Rahmannya Yamamah katanya. Ya, dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Suhail mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kami ketahui Ar-Rahman ini adalah Ar-Rahman Yamamah. Siapa yang dimaksud Ar-Rahman Yamamah? Yang dimaksud dengan Ar-Rahman Yamamah itu adalah Musailimah. Jadi di masa itu Musailimah ya sudah mengklaim dirinya sebagai nabi dan dia dikelari sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman ya yang rahmatnya luas. Maka kata Suhail, saya enggak mengetahui adanya Ar-Rahman kecuali Ar-Rahmannya Yamamah. Ya. Enggak mau pakai nama, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhirnya apa? Pakai bismikallahumma. Nah, lihat ya, kadang-kadang kita itu harus ngalah ya. Kalau ada kemaslahatan yang lebih besar, terkadang mengalah itu perlu. Kalau Nabi ngotot, ya, enggak mau, pokoknya bismillahirrahmanirrahim, enggak mau, titik 100%. Ya, enggak jadi perjanjiannya. Ya, tapi beliau melihat di sana ada kemaslahatan. Di sana ada kemaslahatan, maka beliau pun ya mengakomodir permintaan Suhail, ya sudah tulis bismikallahumma. Baik. Kemudian beliau menambahkan ya inilah kesepakatan yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Diprotes lagi sama Suhail. Kalau ditulis di dalam perjanjian Muhammad Rasulullah, ya ngapain kita perang? Ya, benar juga ya. Ngapain kami memerangi kamu? Kalau memang apa kami mengakui kamu itu adalah Rasulullah, ngapain perang? Ya tulis saja Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Ya sudah akhirnya dihapus ya, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, awalnya siapa? Ali enggak mau ya karena ini Muhammad kan adalah Rasulullah, Nabi Muhammad ya. Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Jadi dia enggak mau hapus. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghapus. Ya, karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Dan nanti apa yang dilakukan ini ya, momen ini barakallahu fikum, makanya sejarah itu sebenarnya dia puzzle yang saling bersambung ya. Nanti kejadiannya ketika Ali perang dengan Muawiyah kan mereka buat perjanjian juga. Ya. Ya, dalam perang Siffin terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Ali, kemudian bikin perjanjian juga. Nah, Ali mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah menghapus gelar Rasul dalam perjanjian Hudaybiyah, nanti Ali yang waktu perjanjian Hudaybiyah jadi juru tulis ya Rasulullah, nanti ketika dia buat perjanjian dengan Muawiyah ya, beliau menghapus gelar Amirul Mukminin. Ya, menghapus gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Karena ini dia mengikuti Nabi. Ya, beliau saksi sejarah, bahkan pelaku sejarah, ya, Nabi menghapus gelar Rasulullah demi kemaslahatan. Nah, maka ketika berdamai dengan Muawiyah, Ali nanti menghapus gelar Amirul Mukminin agar bisa berdamai. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang Khawarij memisahkan diri dari Ali, bahkan memerangi Ali. Kenapa? Karena Ali menghapuskan gelar Amirul Mukminin. Kata orang Khawarij, kalau ya dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Nih orang yang selalu memandang permasalahan hitam putih ya. Enggak mau berpikir analitik ya. Oh, pokoknya kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Nah, kalau kita bawa kepada kasus ini, apakah Nabi SAW ketika menghapus gelar Rasul beliau jadi bukan Rasul? Nah, itulah bahaya pemikiran Khawarij ya, orang-orang yang tidak mau berpikir analitik. Ya, jadi pokoknya hitam putih. Kalau nggak mukmin, kafir. Mukmin kafir. Ya, mudah memvonis kafir ya kepada orang-orang yang berbeda pendapat. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Menghapus tulisan Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka sepakat ada beberapa poin. Ya, ini beberapa klausul perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, barakallahu fikum, tidak saling menyerang antara kaum muslimin dan juga penduduk Mekah selama 10 tahun. Ya. Jadi ini perjanjian Hudaybiyah ini berlakunya 10 tahun. 10 tahun enggak boleh perang. Ya. Makanya setelah ini orang-orang Quraisy mendapatkan keberuntungan, ya. Mereka jalur perdagangannya aman. Oleh karena itulah nanti Abu Sufyan bisa ketemu dengan Heraklius lagi ya. Bisa ketemu dengan Herakla. Jadi nanti Nabi SAW mengirimkan surat kepada Heraklius. Nah, pas Abu Sufyan sedang berdagang di mana? Di negeri Syam. Kenapa kok bisa berdagang? Ya, karena sudah ada perjanjian damai dengan Nabi SAW. Jadi mereka aman lewat Madinah. Ya, jadi beruntung sekali orang-orang Quraisy dengan perjanjian ini. Kenapa? Karena mereka ya diberi keamanan selama 10 tahun enggak diserang oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya. Kaum muslimin diperbolehkan untuk umroh, tapi tahun depan, bukan tahun sekarang, tahun depan. Dan tidak membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya. Jadi enggak boleh bawa senjata, paling cuma untuk apa? Self defense saja, ya, untuk mempertahankan diri saja. Bukan untuk menyerang, ya, bukan untuk berperang, tapi untuk mempertahankan diri saja. Oke, ini poin yang kedua, ya. Jadi diperbolehkan umroh, tapi tidak sekarang. Nanti umrohnya, tahun depan. Kemudian, nah tiga, dua poin yang ketiga dan poin yang keempat ini yang agak bikin gergetan ya. Siapa yang datang ke Madinah ya, dari penduduk Mekah, maka Rasulullah SAW berkewajiban untuk mengembalikannya ke Mekah. Nggak boleh lagi ada yang hijrah. Jadi kalau ada yang hijrah ke Madinah, wajib untuk dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, siapa yang datang ke Mekah dari penduduk Madinah, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Ya sudah, kalau sudah kembali ke Mekah ya sudah, ya ditangkap ditahan di Mekah. Nah, inilah yang nanti membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kecewa berat. Ya, ya klausul yang ketiga dan keempat ini ya menyudutkan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin kelihatannya. Ya. Kemudian yang kelima, ini poin yang cukup penting juga, klausul yang paling penting juga ini ya dalam perjanjian Hudaybiyah. Bahwa kesepakatan ini berlaku bagi kedua belah pihak dan sekutu-sekutunya. Ya. Dan sekutu-sekutunya. Ya, tidak boleh ada pengkhianatan dan pelanggaran. Nah, inilah yang poin kelima inilah yang membuka penaklukan kota Mekah. Ya, kenapa? Karena Quraisy berkhianat, mengkhianati poin yang kelima. Ya. Ketika terjadi perselisihan antara kabilah yang Bani Bakar ya, Bani Bakar ya, terjadi perselisihan antara kabilah yang merupakan sekutunya Rasulullah dengan kabilah yang merupakan sekutunya Quraisy. Nah, Quraisy membantu kabilah yang merupakan sekutunya. Padahal kesepakatannya apa? Tidak boleh. Ya ini semuanya terkena perjanjian damai, enggak boleh saling menyerang. Tapi Quraisy ternyata menyerang sekutunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti yang diserang ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah batal. Perjanjian batal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar ke kota Mekah, kemudian Mekah pun ditaklukkan. Nah, jadi kalau belajar sejarah itu runtut, ya. Kita tahu bagaimana sebabnya. Oh, kenapa? Kenapa kok terjadi yang penaklukan kota Mekah itu enggak ujuk-ujuk Nabi kirim pasukan naklukkan kota Mekah, enggak. Ya, ada alasan di belakangnya. Ya, ini ketika orang-orang Quraisy melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka kemudian Umar ketika melihat perjanjian ini terutama pada klausul yang ketiga dan keempat ya, Umar kecewa ya. Loh, bukankah kita ini berada di atas kebenaran wahai Rasul? Kenapa kok kita merendahkan diri ke hadapan mereka? Ya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku ini utusan Allah ya. Nabi itu enggak melakukan sesuatu melainkan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bertanya, "Wahai Rasul, Bukankah engkau mengatakan bahwa kita akan berumrah, kita akan datang ke Ka'bah, kemudian kita tawaf di sana, kita akan potong rambut-rambut kita? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya aku kan tidak mengatakan bahwa mesti tahun ini. Ya kita bisa lakukan tahun depan sebagaimana klausul ya. Klausulnya apa? Tahun depan boleh kembali Nabi Alaihissalatu Wassalam ke sana untuk melakukan umrah. Ya. Maka kemudian ya Umar ya kecewa, kemudian dia pun berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ketahuilah Umar bahwa beliau ini adalah utusan Allah. Ya. Apa yang beliau putuskan ini semuanya yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita bahwa beliau alaihissalatu wassalam berada di atas kebenaran. Kemudian lega hati Umar ya dengan penjelasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian bahkan beliau merasa bersalah ya karena telah mempertanyakan keputusan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian ya Umar pun mengatakan bahwa beliau banyak beribadah, banyak bersedekah, banyak memerdekakan budak ya. Karena khawatir apa yang beliau lakukan ya prasangka buruk beliau sebelumnya ya ini akan menjadi dosa ya, maka beliau memperbanyak kebaikan karena telah berbuat keliru mempertanyakan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, nah, kemudian ketika itu ya baru saja ketika itu Suhail bin Amr dan juga Nabi SAW membuat perjanjian, ternyata ada seorang pemuda dari Mekah, yakni Abu Jandal, ya, bukan Abu Janda ya, Abu Jandal, ya, Abu Jandal, bukan Abu Janda al Bollywoodi, ya. Nah, Abu Jandal ini, beliau ingin hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika tahu ada rombongan Rasulullah SAW sana, dia ikut bergabung. Tapi, ya, qadarullah wa masyafa'al, perjanjian baru saja ditandatangani. Apa butir perjanjian tadi? Kalau yang ada ingin hijrah, ya ada yang ingin berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, maka harus dikembalikan. Kemudian Abu Jandal pun dikembalikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Beliau adalah konsekuensi pertama dari perjanjian tersebut. Ya, karena sudah disepakati dengan orang-orang Quraisy, akhirnya Abu Jandal pun diserahkan kembali kepada orang-orang Quraisy. Yang nanti kisahnya Abu Jandal ini kabur dari pengawalan orang-orang Quraisy, lalu dia membuat pasukan. Ya, membuat pasukan yang terpisah dari pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian suka mengganggu ya, mengganggu kabilah dagangnya orang-orang Quraisy. Dan dia di luar kontrolnya Nabi alaihi salatu wasallam, pasukannya Abu Jandal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa dipersalahkan. Ya, karena Abu Jandal ini ya dia memisahkan diri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian kembalilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena mereka tidak jadi umroh, maka tahalul di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut ya karena sudah nggak jadi umrohnya, maka tahalul jadi Hudaybiyah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk tahalul nyukur rambut, nggak ada satupun sahabat yang melakukannya. Maka kemudian Nabi merasa kecewa, kenapa ini kok sahabat kok gak pada nurut? Ya, kemudian kata siapa Ummu Salamah, ketika itu istri Nabi SAW yang ikut bersama beliau adalah Ummu Salamah. Maka kata Ummu Salamah, gampang kata Ummu Salamah. Coba Nabi dulu yang cukur rambut, ya, yang cukur rambut. Maka mereka pasti akan mengikuti. Ya, maka setelah itu Nabi SAW mencukur rambut beliau, ya, maka langsung para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini pentingnya kita ketika berada di tengah-tengah manusia, berdakwah tengah-tengah manusia, hendaknya kita memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, sebagian para ulama ya, mereka ketika ditanya satu permasalahan, mereka tunda. Ya, ketika itu ada yang bertanya tentang keutamaan membebaskan budak. Ya, maka dia menunda. Ulama ini menunda untuk memberikan jawaban. Tunggu dulu, kamu datang lagi setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari orang datang, ya, kenapa kok nggak langsung memberikan jawaban? Kenapa kok harus nunggu dulu? Kata dia, agar saya bisa beramal dulu, baru ngajarin orang. Ya, jadi apa? Beramal dulu, baru ngajarin orang lain. Jadi kalau misalnya ingin diikuti, kita dulu yang harus melakukan perbuatan baik tersebut. Baik, ya. Nah ini perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi SAW kembali ke kota Madinah. Nah, ketika perjalanan, di tengah perjalanan, ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Nah, ini kan unik ya. Belum ada penaklukan sama sekali, bahkan baru saja buat perjanjian yang dalam beberapa klausulnya itu ada poin-poin yang agak merugikan kaum muslimin. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Inna fatahna laka fathan mubina." Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, sehingga apa? Sesungguhnya perjanjian Hudaybiyah ini walaupun ada beberapa klausul yang merugikan kaum muslimin, tampaknya ya dia merupakan pintu untuk meraih kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena melanggar poin yang kelima dari perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi SAW punya alasan untuk menyerang orang-orang Quraisy dan menguasai kota Makkah. Maka kata Nabi SAW, ya, laqad unzilat alayya al-lailah suratan, ya, la hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syams. Ya, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku padaku malam ini sebuah surat yang aku lebih cintai daripada terbitnya matahari. Ya, jadi lebih beliau cintai daripada terbitnya matahari. Kenapa? Karena ini merupakan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangannya akan didapati oleh beliau alaihi salatu wasalam. Nah, setelah terikat perjanjian Hudaybiyah, ya. Ini keuntungannya perjanjian Hudaybiyah ya, atau hikmah dari perjanjian Hudaybiyah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidak punya urusan lagi dengan orang-orang Quraisy karena mereka sudah terjalin dalam perjanjian damai, tidak saling menyerang, maka posisi Rasulullah aman ya. Maka di antara hikmahnya, beliau bisa memfokuskan diri untuk berdakwah. Ya sudah, kita nggak ngurusin orang-orang Quraisy ya, sementara ini aman, selama 10 tahun insya Allah aman. Maka waktu tersebut dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ya, beliau mengirimkan surat kepada para penguasa yang ada di Jaziratul Arabiyah. Ya, di antaranya kepada Najasyi, Muqawqis, Kisra, Al-Mundhir bin Sawi, Haudah bin Ali, Al-Harith bin Ghassan, kemudian Ja'far dan Ammar Al-Azdi, demikian juga Heraklius Kaisar Romawi. Ya, ini menunjukkan Nabi SAW luar biasa ya. Madinah itu seperti sebuah negara, kepala negaranya beliau, kemudian beliau mengirimkan surat-surat, misi-misi diplomatik. Ya, jadi masa itu luar biasa ya, Nabi SAW mengirimkan misi-misi diplomatik. Yang ini kalau bukan Nabi nggak bakalan ada di tengah-tengah Jaziratul Arabiyah. Kita sudah jelaskan di awal kali ketika kita membahas Sirah ya, Arabiyah itu kacau ya, nggak ada pemimpin, nggak ada keteraturan, nggak ada administrasi. Tapi di masa Nabi SAW berubah itu semua. Nabi SAW punya utusan-utusan. Ya, kalau bahasa kita sekarang apa? Duta besar, duta besar. Ada duta-dutanya yang dikirim oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka kita akan bahas beberapa para penguasa yang mendapatkan surat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita mulai dengan An-Najasyi. Ya, An-Najasyi dikirimkan surat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ketika itu yang membawa surat adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhumri. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa yang menerima surat itu adalah Ashamah. Ashamah ini raja yang soleh itu, ya, raja yang menerima kaum muslimin dalam berhijrah. Ya, kemudian ini pendapat yang pertama bahwa yang menerima surat itu adalah Ashamah. Nah, Ashamah masuk Islam ya. Ya, Najasyi ini masuk Islam. Najasyi yang bernama Ashamah yang menerima kaum muhajirin itu masuk Islam. Makanya Nabi sholat gaib ketika mendengar beliau meninggal. Ya. Kemudian ada pendapat yang kedua bahwa yang menerima surat adalah penggantinya Ashamah. Ya. Yang ketika itu berada di dalam agama Nasrani. Ya. Kalau Ashamah dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, tapi penggantinya adalah seorang Nasrani. Baik, ini surat kepada An-Najasyi. Ya, surat kepada An-Najasyi. Ya, berarti kalau sampai kepada surat itu kembali ke apa pendapat pertama, sampai kepada An-Najasyi berarti Najasyinya mau menerima masuk Islam. Tapi yang kedua, kalau pendapat yang kedua mengatakan bahwa dia tetap berada dalam kekufurannya. Kemudian surat yang kedua kepada Muqawqis. Nah, ini saya tunjukkan gambar-gambar ya dari pihak barat ya, gambar-gambar yang kita dapati dari pihak barat untuk menunjukkan bahwa apa yang kita kisahkan ini bukan fiksi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan, apa tuh ada betul kenyataannya. Sosok-sosok yang disebutkan dalam sejarah Islam itu sosok-sosok yang ada dan sosok-sosok yang memang dikenal dalam sejarah peradaban yang lain. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada Muqawqis, ya Muqawqis ini ada orangnya, dia di Iskandariyah. Iskandariyah itu bagian Mesir yang berbatasan dengan Laut Tengah. Orang Barat nyebutnya Alexandria. Alexandria. Nah, dulu dia terpisah dari Mesir, ya. Jadi dia ada kekuasaan sendiri di sana. Ada kerajaan Alexandria, kerajaan Iskandaria. Ya, maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat tersebut, ya, diberikan kepada Muqawqis. Nama aslinya Juraij bin Matta. Dalam literasi Barat disebut sebagai Cyrus of Alexandria. Nah, kalau antum yang pengen baca lagi dari referensi-referensi yang lain, ya klik aja Cyrus of Alexandria. Ini sosok yang sangat masyhur, ya. Jadi negara Iskandaria atau negara Alexandria ini dia negara teokrasi. Jadi raja, ya, rajanya itu adalah seorang pendeta. Ya, rajanya itu adalah seorang pendeta, ya, ini Cyrus atau Muqawqis ini. Dia sebagai pimpinan agama dan juga sebagai pimpinan negara. Nah, kemudian Muqawqis ini menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia membalas surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadiahkan dua orang budak wanita dan seekor bigol. Bigol itu campuran antara kuda dan keledai. Lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Nah, kemudian diberilah hadiah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu dari budak wanita tersebut, ya, menjadi ibunya salah seorang dari putra Nabi, yaitu Ibrahim. Ya, jadi Maria Al-Qibtiyah namanya. Maria Al-Qibtiyah ini budak wanita yang dihadiahkan oleh Muqawqis. Al-Qibtiyah itu nisbat kepada bangsa Qibti yang menjadi penduduk asli negara Mesir. Ya, yang menjadi penduduk asli negara Mesir. Maka kemudian Maria Al-Qibtiyah ini dijadikan budak oleh Rasulullah SAW, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wulidali gulam wasamaitu bismi abi Ibrahim. Nabi SAW ya dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, kemudian aku beri nama dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Yaitu Ibrahim. Nah, ini kisahnya Nabi SAW dengan Muqawqis. Jadi Muqawqis dia tidak masuk Islam, tapi dia merespon, ya, orangnya beradab, ya, karena dia ini pemimpin agama juga, dia punya etika, ya, maka dia walaupun tidak menerima dakwah Nabi SAW, dia mengirimkan hadiah untuk Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Kisra, nah Kisra, ya, nah Kisra ketika itu tidak mau menerima surat tersebut, bahkan dia marah, ya, kan kalau suratnya Nabi SAW itu, barakallahu fikum, formatnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila fulan fulan, ya, ila fulan min fulan. Jadi ditulis dulu nama Nabi dari Muhammad utusan Allah kepada si fulan. Nah, Kisra itu marah. Kenapa? Karena namanya Nabi didahulukan, disebut dulu. Ya, min Muhammadin ila Kisra. Ya, dia marah, dia maunya nama dia yang ditulis terlebih dahulu. Maka kemudian dia robek-robek surat tersebut, ya, alangkah beraninya orang yang hina menulis surat dengan menyebut nama selain namaku. Ya, apalagi pakai bismillah, kan? Bismillah tentunya bukan nama Rasul lagi yang didahulukan, tapi nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kisra ini, ya, orang-orang zaman dulu menganggap bahwa raja-raja ini adalah separuh dewa. Ya, macam apa? Separuh Tuhan. Maka dia marah ketika nama yang selain dia ditulis terlebih dahulu dalam surat. Dan juga ini Nabi alaihi salatu wasalam, ya, nanti kita sebutkan, ya. Beliau itu ketika mengirimkan surat kepada para penguasa, ya, ada yang mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam untuk membuat cincin, stempel. Ya, untuk membuat stempel. Jadi stempel surat-surat yang dikirimkan itu ada stempelnya. Ada stempelnya. Ya, stempelnya Nabi SAW bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nanti kita akan lihat di suratnya Herakla nanti. Contoh stempelnya Nabi Alaihissalam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada budaya-budaya Barat atau budaya-budaya Arab, budaya-budaya asing yang diadopsi oleh Nabi SAW. Stempel itu nggak dikenal di masa itu. Tapi ketika ada orang yang mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya orang-orang penguasa itu nggak mau terima surat, ya, kalau nggak ada stempelnya. Maka Nabi mengambil, mengadopsi tradisi asing ini, ya. Kemudian beliau membuat cincin stempel, beliau buat. Nah, ini menunjukkan kepada kita jangan terlalu rigid ya. Apa-apa yang dari barat itu bukan berarti nggak boleh semua. Apa-apa itu barat, itu barat, itu barat ya. Atau itu punyanya orang kafir. Enggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa, diambil. Contohnya apa? Beliau pakai cincin, stempel. Ya, kenapa? Karena orang-orang barat tidak akan mau, orang-orang barat lagi, orang-orang kafir, penguasa-penguasa kafir tidak akan mau menerima surat yang nggak ada stempelnya. Karena ada kemaslahatan di sana dan tidak melanggar prinsip syar'i, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pun mengadopsi kebiasaan untuk menggunakan apa? Stempel. Paham ya? Nah, ini satu hal yang kita bisa dapati dari surat-surat Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian ada juga yang menerima dakwah beliau ya, Al-Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain. Ya, Al-Mundhir bin Sawi ya mau dia menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasalam, kemudian dia masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam tetap menganggap dia sebagai seorang penguasa dan juga memberikan bimbingan ya agar rakyatnya juga ikut Islam. Jangan kamu aja, jangan rajanya yang masuk Islam, tapi apa? Rakyatnya juga. Kemudian Nabi SAW meminta agar orang-orang Yahudi dan orang-orang Majusi yang ada di Bahrain ya untuk membayarkan jizyah, untuk membayarkan jizyah. Jadi Bahrain ini sebuah pulau ya, pulau yang terletak di dekat Qatar. Sampai sekarang masih ada. Ya, populasinya mayoritas itu adalah Syiah. Banyak orang Syiah di sana. Walaupun penguasanya adalah seorang Sunni. Penguasanya Ahlus Sunnah. Tapi rakyatnya Syiah. Makanya sering demo mereka. Ya, sering terdengar demo di Bahrain. Karena rakyatnya mayoritas adalah orang-orang Syiah. Kemudian Haudah bin Ali, penguasa Damaskus. Penguasa Yamamah, Haudah bin Ali, penguasa Yamamah. Ya, Haudah menolak. Ya, menolak. Ketika dikirimi surat oleh Nabi SAW, dia menolak. Nah, nanti disinilah nanti muncul kekuatan baru ya. Kekuatannya Musailimah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di Yamamah ini. Nanti kemudian ditumpas oleh Ali oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melalui pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian surat kepada Al-Harits Al-Ghassani ya, Al-Harits Al-Ghassani penguasa Damaskus ya, orang dari Ghassan. Ghassan ini adalah bangsa Arab yang mereka beragama Nasrani. Dan dia menjadi vassal. Vassal itu menjadi bawahannya Romawi ya. Dia orang Arab, ya. Dia adalah suku Arab, tapi agamanya Nasrani dan berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Maka dia pun menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia menolak dengan halus. Jadi sikapnya para pemimpin ini berbeda-beda ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah ini yang menarik, surat kepada Heraklius, ya. Kaisar Romawi. Ketika itu yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengirim surat kepada Heraklius adalah Kaisar Romawi. Dihya Al-Kalbi. Seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Nah, uniknya, ya, satu hal yang unik. Ketika sampai surat ini, Barakallahu Fikum, di istana, atau di negeri Syam ketika itu, di tempatnya Heraklius berada, sedang ada orang-orang Quraisy yang sedang berdagang. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa sejak perjanjian Hudaibiyah, mereka sudah bisa bebas berdagang lagi ke negeri Syam. Maka Heraklius ini ingin mengkonfirmasi. Ya, ingin mengkonfirmasi tentang surat Nabi SAW itu langsung kepada orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Maka kemudian dia membaca surat tadi lalu berdialog. Dia minta kepada prajuritnya untuk mencari orang-orang Quraisy yang biasa berdagang. Ya, yang biasa berdagang di negeri Syam. Nah, ini suratnya. Antum bisa baca enggak suratnya ini? Antum bisa lihat suratnya. Zaman dulu itu belum ada titik, belum ada apalagi harokat. Belum ada titik, belum ada harokat suratnya. Ya. Ini bacanya ya. Min Muhammadin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awal itu bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasulihi. Nah, itu bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasulihi. Abdillahi wa Rasulihi. Ila Hirokla Adhimir Rum. Salamun ala manittaba'a al-huda. Ah, bisa nggak bacanya antum? Hah? Menarik sekali ya. Zaman dulu belum ada titik. Jadi membedakan antara ba, ta, sa, ya ini agak susah. Ya, ini suratnya. Ya. Yang terjemahannya ya dari Muhammad min Muhammadin Abdullah wa Rasulih, Abdullah dan hamba Allah dan Rasulnya kepada Hirokla Adimirum, salamun ani ala manita bahuda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, ini salam bagi orang yang non muslim ya, bagi orang-orang kafir ya. Salamun ala manita bahuda. Kemudian beliau mengajak Hirokla untuk masuk Islam. Amma ba'd fa inni ad'uka bidakwatil Islam. Ya, setelah itu aku mengajakmu ya bidakwatil Islam untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Aslam taslim. Ya, jadilah seorang muslim maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Aslam taslim. Ya, dan seterusnya. Jadi ini ajakan Nabi SAW kepada Hirokla untuk masuk Islam. Maka kemudian Hirokla pun mengajak dialog. Ini dialog yang sangat terkenal. Ini dialog antara Abu Sufyan dengan Hirokla. Ya, jadi kemudian ditempatkan posisinya Abu Sufyan ini. Beliau ditaruh di depan kaumnya. Di depan orang-orang Quraisy yang ketika itu sedang berdagang. Ya, tapi membelakangi. Ya. Membelakangi, jadi nggak berhadap-hadapan. Jadi Abu Sufyan yang ngadep ke Hirokla, di belakang Abu Sufyan ada pasukan Quraisy, ada orang-orang Quraisy. Nah maksudnya si Hirokla ini, kan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu kan mereka sangat menganggap tabu yang namanya bohong. Ya makanya kalau misalnya Abu Sufyan berkata bohong, ya beliau bisa melihat reaksi orang-orang Arab yang ada di belakang Abu Sufyan. Kalau dia bohong mesti ada ekspresi ya, entah itu saling bisik-bisik atau apa, kelihatan bohongnya. Nah, kemudian Heraklius bertanya, Hirokla ini bertanya, ya. Ya coba kamu kabarkan, ya. Bukankah engkau berasal dari kaumnya Nabi ini? Ya, benar kata si Abu Sufyan. Coba kabarkan, ya. Coba kabarkan tentang Nabi tadi. Ya, apakah dia memiliki nasab yang terhormat? Maka kata Abu Sufyan, ya nasabnya terhormat. Kemudian ada nggak orang yang mengklaim seperti apa yang diklaim oleh Nabi ini? Nggak ada, baru dia aja, belum ada orang sebelum ini. Oke. Apakah kalian pernah menuduh dia berdusta? Kemudian kata Abu Sufyan, nggak pernah. Bahwa dia justru jadi dulu dijuluki di tengah-tengah kami sebagai Al-Amin. Sebagai orang yang terpercaya. Ya. Apakah dulu kakek-kakeknya adalah raja? Enggak, kata Abu Sufyan, enggak. Kakek-kakeknya bukan raja. Ya. Kemudian apakah pengikutnya adalah orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah? Maka kata Abu Sufyan jujur ya. Pengikutnya kebanyakan orang-orang lemah. Kaum du'afa. Baik. Kemudian apakah pengikutnya semakin bertambah atau makin berkurang? Kata Abu Sufyan, makin bertambah pengikutnya ya. Masih bertambah. Kemudian ada nggak orang yang murtad ya dari agamanya? Sepengetahuanmu ada nggak yang murtad? Kata Abu Sufyan nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada yang murtad ya. Orang begitu masuk Islam kokoh keimanannya. Walaupun ada si siapa Ubaidillah bin Jahsy ya suaminya Ummu Habibah nanti kita akan sebutkan. Ya. Kemudian apakah dia pernah berkhianat? Nah ini Abu Sufyan mulai merangkai kata, wah ini kayaknya saya bisa masuk ini untuk membuat opini, menggiring opini.